صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. جماعة سبحان الله سبحانه وتعالى. Di ayat yang ke-111 dan setelahnya dari surah Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan: wa id awhaytu ilal hawariyin. Dan ketika kami mewahyukan kepada hawariyin, wahyu di sini adalah wahyu ilham. Baik. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala: wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'ihi fa idza khifti 'alayhi wa alqihi bil yammi wa la taqabi wa la tahzani. Dan ketika kami mewahyukan kepada ibunya Musa, wahyu di sini adalah ilham. Baik. Juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala: wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minash shajari wa mimma ya'rishun thumma quli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuh alaya. Dan kami mengilhamkan, mewahyukan wahyu ilham kepada lebah-lebah. Anittakhidhi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Hendaknya wahai para lebah, kalian membuat sarang, rumah-rumah kalian di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Tapi untuk sarang lebah. Al-ayah, jadi wahyu yang dimaksud di sini adalah ilham. Karena wahyu ketika diturunkan kepada seseorang berarti dia sebagai seorang nabi. Wa idza uhaytu ilal hawariyina an aminu bi rasuli. Ketika kami wahyukan kepada hawariyin, dan ini adalah nikmat atau kenikmatan yang Allah berikan untuk Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, di antara rentetan nikmat yang Allah berikan kepada beliau berupa mukjizat-mukjizat. Termasuk diantaranya adalah nikmat berupa hawari, pembela-pembela, penolong, pembantu dari kalangan orang-orang saleh yang beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa idza uhaytu ilal hawariina an aminu bi wa bi rasuli. Hendaknya kalian beriman kepada aku dan rasul-rasulku. Qalu amanna. Mereka pun berkata amanna. Kami beriman. Washhad bi annana muslimun. Dan bersaksikan ya Allah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada engkau. Baik. Hawari, pembela. Ketika Isa alaihi salatu wassalam mengatakan man ansari ila Allah, qalu nahnu ansarullah. Pembela-pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila ma'idatan minas sama'. Ma'idah di sini adalah hidangan. Dan dari ayat inilah disandarkan penamaan surah ini, surah Al-Ma'idah. Hidangan. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzil 'alaina ma'idatan minas sama'. Ketika hawariyun berkata kepada Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzil 'alaina ma'idatan minas sama'. Apakah mampu Rabbmu wahai Isa untuk menurunkan dari langit maidatan makanan. Permintaan ini, permohonan ini tentunya adalah permohonan iktirah. Artinya yang akan muncul adalah mukjizat. Dan mukjizat ketika muncul dan orang tidak mengimaninya, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan turun. Barakallahu fikum. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Maka Isa pun alaihi salatu wasallam mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah jika sekiranya kalian betul-betul adalah orang-orang yang beriman. Dalam artian tidak perlu kalian meminta yang seperti itu. Kalau cuma rezeki, silakan kalian menjalankan asbabnya, Allah akan memberikan rezeki untuk kalian. Baik, jalankan asbab untuk Anda dapatkan rezeki. Tidak perlu ada minta langsung. Diturunkan makanan siap saji. Jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang beriman. Keimanan kalian kepada Allah dan Rasulnya, barakallahu bikum, menjadikan kalian sebenarnya tidak butuh dengan itu, dengan apa yang kalian minta ini. Karena sangat berbahaya begitu Anda minta dan Allah kabulkan permintaan itu, kemudian kalian tidak mempercayainya, kalian tidak mengimaninya, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kalian. Diingatkan oleh Isa alaihissalatu wassalam konsekuensinya. Sangat berbahaya ketika betul-betul dari mukjizat itu nampak kemudian kalian tidak mempercayainya. Qalu nuridu an na'kula minha. Mereka mengatakan, ya wahai Isa, kami pengen untuk memakan daripadanya. Mereka memberikan alasan yang menjadikan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam tidak mampu untuk mengelak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul diturunkan makanan dari langit. Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Dan agar supaya, yani kami meminta itu bukan karena kami tidak percaya wahai Isa. Kami sangat percaya. Baik. Akan tetapi agar supaya lebih tenang hati kami. Wa tatma'inna qulubuna, dan kami pengen makan. Kami memang sangat butuh. Nuridu anna kula minha. Memang kami pengen makan dari makanan itu. Kemudian yang kedua, wa tatma'inna qulubuna, dan agar supaya hati kami lebih tenang. Wa na'lamu an qad sadaqtana, dan kami pun akan tahu bahwa engkau betul-betul adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam mukjizat. Sebenarnya mukjizat-mukjizat yang ada sebelumnya itu sudah cukup bagi mereka mengimani Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam sebagai seorang rasul. Baik, kondisi Nabiullah Isa lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Baik, sebagaimana di ayat-ayat kemarin yang kita bacakan di ayat 110. Baik. Kemudian juga bahwa Nabiullah Isa bisa mengajak orang ketika masih bayi. Kemudian Isa bisa membentuk sesuatu menjadi mirip seekor burung, kemudian meniupkan roh padanya dan hidup sama seperti burung asli. Dan memang jadi burung dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi mukjizat bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang penyakit kulit dengan satu kali sentuhan. Bahkan lebih dari itu, menghidupkan mati orang yang meninggal dunia dari kuburannya. Semuanya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya dari mukjizat-mukjizat yang cukup, tidak perlu diturunkan kepada mereka. Dari Maidah. Dan tidak perlu mereka yang meminta. Karena setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada menyertainya apa? Mukjizat-mukjizat. Barakallahu fikum. Itu qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka yunzila 'alaina ma'idatan minas sama' qala taqullaha in kuntum mu'minin qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Mereka bersikuku meminta, ya Nabi Allah, ya Ruh Allah, baik, nuridu an na'kula minha, kami memang pengen untuk memakan dari makanan itu agar supaya tenang hati kami, dan kami pun tahu bahwa betul-betul engkau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami menjadi saksi atas semua ini, atas mukjizat-mukjizat ini, kami akan mengimaninya. Kami akan tahu bahwa begitu besar kudrah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah kehendaki akan terjadi. Subhanallah. Qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Maka Isa alaihi salatu wasallam berdoa. Diriwayatkan bahwa beliau melakukan salat. Beliau tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala sampai beliau menangis dengan tangisan yang sangat hebat. Dan di saat-saat betul-betul beliau dalam kondisi khusyuknya, beliau pun berdoa. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Rabb kami, wahai Rabb kami. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idah, ya Allah, turunkanlah kepada kami makanan dari langit. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Ya, akan kami jadikan hari diturunkannya makanan itu sebagai 'id, sebagai hari raya untuk orang-orang pertama kami dan orang-orang akhir kami. Wa ayatan minka, dan sebagai mukjizat dari engkau ya Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Baik. Warzuqna, dan berikanlah kami rezeki, dan engkaulah sebaik-baik yang memberi rezeki. Begitu diturunkan ma'idah itu, makanan-makanan itu dari langit dibawa oleh para malaikat, Nabiullah Isa pun mengatakan, alhamdulillahi khairir raziqin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik pemberi rezeki. Alhamdulillahi khairir raziqin. Maka mereka pun memakan dari makanan-makanan itu. Al-kisah banyak. Barakallahu fikum, kisah-kisah tentang proses mereka memakan dan apa saja yang mereka makan. Yang diturunkan oleh Allah SWT apa saja. Allah al-musta'an. InsyaAllah kita sampaikan besok bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Dan bagaimana kejadiannya setelah diturunkannya ma'idah ini. Kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.